Ramlan, kompir dulu aku. Ya oke, kompir nanti ya, Cok ya. Ani hoso arako. Thank you, Len. Na saiju tu. Iho di honor ke rumah buat Lego yang punya Ebi di kota Inggris ya. Kasih sampelnya Lego ya, ini udah spesial banget ini buat Laya iya, nomor rekening kirim salah tuluras penonton hanya lagu Laya yang terpilih Bang Ramlan, kapan kita jumpa? Boleh, kapan aja boleh di kota Inggris Pelang di Berua Oke, Bang. Begini, Bang. Tani hoso arako nasai jojo iko warmi. Ini EP-nya ya. Ini si EP. Tenang pelosi. EP Asia. Ida. Balaiku. Wah, bisa sampai 1000 penontonnya nanti nih. Iya. Udah berapa ya? Oh, dekat kan mari. Nanti yang masukkan di YouTube langsung. Udah, sama kan kok, Dik? Sama kan. Oh. Bermakan kita. Jadi ramai. Jadi ya, bermakan kita deh ya. Enggak. Oh, langsung tidur ini aja. Ini nanti ya. Sang video klipnya. Ini artisnya nanti. Bersama. Besoklah kita puaskan jalan-jalan. Inilah sambil syuting ya kan. Orang ketiganya. Tunjukkan dulu mukamu. Enggak mau. Oh, keterciduk. Keterciduk.